menjelaskan dan menyempurnakan makarimil akhlak sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'istu liutammima salihal akhlak, wa fi riwayah makarimil akhlak, aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang saleh, akhlak yang baik. Dalam riwayat yang lainnya, makarimil akhlak, yaitu akhlak yang mulia. Dari sini menunjukkan bahwasannya syariat agama dari para agamanya para anbiya menjunjung tinggi tentang akhlak mulia ini. Bahkan agama itu sendiri adalah merupakan akhlak, karena sebagian para ulama menjelaskan secara bahasa al-khuluq itu diantara maknanya adalah ad-din. Di antara maknanya adalah din, agama. Dan ini bisa dibuktikan dengan adillah, dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik penjelasan secara nas, baik juga dijelaskan secara contohnya atau secara garis besarnya. Di antaranya ketika Allah Subhanahu wa taala memuji nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Rasulullah memiliki akhlak yang agung, ketinggian akhlak yang mulia. Bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau adalah sebagai panutan qudwah hasanah bagi kita semuanya. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhu al-Qur'an, bahwasanya akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Kalau akhlak yang masuk ke dalamnya adab-adab dan juga perangai-perangai yang baik yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu adalah praktek nyata dari Al-Qur'an yang diajarkan kepada umat ini, yang pertama kali ada para sahabat dan sampai kepada kita, menunjukkan akhlak itu adalah din, agama itu sendiri. Nah, makanya di sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullah, akhlak itu masuk dalam kategori iman. Maka semakin baik akhlak seorang, semakin sempurna iman seorang. Semakin berkurang iman seseorang, semakin lama semakin adanya kejelekan-kejelekan pada perangainya, sehingga menjadi sebuah tabiat yang buruk. Ketika semakin berkurang, bukankah na'am iman itu yanqus bil ma'asi, iman itu berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang diantaranya diawali dengan akhlak yang buruk. Apa buktinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadis dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum ahlaqan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling terbaik akhlaknya. Berarti akhlak itu, perangai itu adalah agama, cerminan diri seorang hamba. Semakin dia mempelajari Al-Quran dan Sunnah, menghafalnya, memahami makna-maknanya, tafsirannya sesuai dengan yang dibimbingkan oleh para ulama yang tertuang di dalam tafasir Al-Quran, di mana di sana adanya dawabit atau juga akhlak-akhlak yang terpuji, kaidah-kaidah yang menjelaskan tentang akhlak-akhlak terpuji, diamalkan, kemudian dipraktekkan, dia mengakui kebenarannya, dia latih dirinya sehingga tercermin pada tingkah pola perangai di dalam kehidupan sehari-harinya. Karena iman itu adalah apa? Nah, santri, siapa yang tahu apa itu makna iman? Sudah belajar toh? Sudah ya? Nah, iman itu apa? Ayo. Harus tahu, salafi. Iya. Karena para ulama menjelaskan salafi itu orang yang cerdas, orang yang bertanggung jawab, orang yang menjaga tata krama adabnya, yang lurus akidahnya, bagus muamalahnya. Ya, orang yang punya sikap yang nyata, enggak abu-abu. Ya, terbimbing dengan ilmu. Apa itu iman? Siapa angkat jari atau angkat kaki? Ya, angkat tangan. Ayo. Siapa yang bisa jawab? Udah belajar kan? Hah? Ya sudahlah, masa belum. Siapa yang bisa jawab apa itu iman? Enggak ada hadiah sih. Panitia nyediakin hadiah enggak? Orang Indonesia kalau ditanya kalau ada hadiah baru semangat. Ya, enggak di sini, enggak di Yaman dulu begitu memang. Kalau ditanya ya Indonesia diem gitu. Ya termasuk anak gitu. Iya. Kalau ada hadiahnya, baru cepat-cepat. Apa itu iman? Yang namanya Abdurrahman coba. Banyak pasti yang namanya Abdurrahman. Ayo, ada enggak? Ada enggak? Enggak mungkin enggak ada. Ada pasti yang namanya Abdurrahman. Ayo. Siapa? Tunjuk mana yang namanya Abdurrahman. Ini yang di depan. Ya Abdurrahman. Apa iman itu? Ya, apa? Meyakini dalam hati. Terus nasi tahu. Nasi itu apa? Nasi tahu. Nasi tahu. Lu siapa yang bisa labas berani? Ayo, siapa lagi yang berani? Ayo. Ya, ayo. Yang kopiah putih. Apa? Meyakini dengan hati. Mengucapkan dengan lisan. Mengamalkan dengan anggota jari. Ahsan. Dapat tandingnya itu panitia. Mana? Iya, ahsan ta. Barakallahu fikum. Di dalam iman itu ada unsur apa? Qaulun wa amalun. Ada unsur mengucapkan dan perbuatan. Di mana para ulama mengatakan qaulul lisan wa qaulul qalbi wa amalul jawarih wa amalul qalbi. Yaitu ucapan lisan dan ucapan hati. Atau dan juga amalan hati ya dan amalan anggota badan. Di mana yang disimpulkan seperti yang dikatakan oleh siapa tadi namanya? Abdullah ya namanya. Siapa namanya? Baihaqi, Imam Baihaqi, Masya Allah. Iya, kata Baihaqi. Dan itu memang definisi yang disebutkan oleh para ulama, yaitu iqrar bil lisan, kemudian wal itiqadu bil qalbi, wal amalu bil jawarih. Mengikrarkan, mengucapkan dengan lisan, kemudian juga meyakini dalam hati, dan mengamalkan terbukti dengan anggota tubuhnya amalannya. Maka di sana termasuk apa? Akhlak. Iya. Seseorang yang semakin baik, bagus agamanya, dia paham tentang agamanya, maka semakin baik keimanannya. Semakin baik akhlaknya. Iya. Semakin rusak akhlaknya, semakin rusak berkurang keimanannya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan tentang asbab dinikahinya para wanita, salah satunya karena agama. Tunkahul mar'ah lil arba. Siapa yang hafal? Siapa yang hafal? Belum ya? Belum. Yang tingkat paling tinggi di sini apa? Mutawasito. Hah? Apa? Sanawiyah SMA berarti. Sanawiyah benar. Ah iya, yang sanawiyah, yang SMA yang udah besar. Yang namanya Abdul Razak ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Enggak ada. Waduh, enggak ada Abdul Razak. Yang namanya Ahmad. Enggak ada Ahmad. Masya Allah, sekian banyak enggak ada namanya Ahmad. Yang namanya Muhammad, pasti ada. Enggak ada juga. Allah. Sutarno. Ada? Enggak ada. Allah Ustaz, apa ya? Abdullah yang namanya Abdullah. Enggak ada juga. Hah? Ada? Ada kah? Ada ya? Mana yang namanya Abdullah? Ya Abdullah. Hafal enggak? Enggak hafal. Ya enggak apa-apa. Biasanya abahnya yang hafal. Hafal ya abahnya ya. Apa coba? Tunkahul mar'ah lil arba. Terus? Terus? Enggak hafal. Waduh, gimana ini? Semangatnya ketika masih bujang aja cari gitu. Iya, udah selesai ditinggal ilmunya. Jangan, itu kepake terus. Ya, ilmu itu terpakai terus. Nah, tunkahul marah lil arba lima liha wali hasabiha. Terus wali jamaliha wali diniha. Iya. Fatfardhat ad-din taribat yadak. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dinikahi seorang wanita itu karena empat perkara. Pertama, karena apa? Hartanya. Yang kedua, karena keturunannya. Yang ketiga, karena kecantikannya. Yang keempat, karena agamanya. Pilihlah yang beragama, kalau tidak rugi kamu. Sekarang pertanyaannya, apakah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW pilih yang beragama itu yang banyak hafalan Al-Qurannya? Itu maksudnya. Apakah yang dimaksud orang yang beragama itu dia yang banyak maklumat ilmunya, kitab-kitabnya banyak, ustadzah lah misalnya begitu, apa seperti itu? Nah, dijelaskan di dalam hadis yang lainnya, Rasulullah SAW memuji khairun nisa, wanita yang paling terbaik adalah yang menjaga apa yang diperintahkan oleh Allah untuk menjaganya. Atau seorang wanita yang ketika engkau lihat wahai suami, dia menyenangkan dirimu. Dan apabila engkau memerintahnya, dia taat. Dan ketika engkau tidak ada di sisinya, dia menjaga hartanya dan menjaga kehormatannya. Amanah. Amalan, akhlak, perbuatan akhlak yang dipraktekkan, diwujudkan ya, di dalam sebuah hadis ini. Bahkan di dalam hadis yang lainnya disebutkan bahwasanya seorang wanita yang dia menjaga sholat lima waktunya, puasa di bulan Ramadannya, kemudian dia mentaati suaminya pada perkara yang ma'ruf, dikatakan, ya, pilihlah jannah yang engkau sukai. Itu yang dimaksud dzatuddin. Yang kalau disimpulkan adalah wanita yang sholihah. Yang wanita soleha itu apa? Yang punya makaril akhlak. Walaupun dia sedikit ilmunya, tapi dia amalkan. Jujur, amanah, menjaga amanah suaminya. Iya, mendidik anaknya. Bersabar atas apa yang dia hadapi di dalam kehidupan berumah tangga. Capek, lelahnya, letihnya ketika dia bangun pagi lebih dahulu dibandingkan yang lainnya. Dan dia harus kerja dari gelap ya, malam sampai gelap malam lagi. Dari gelap ke gelap. Bukan dari rumah yang gelap satu ke rumah gelap yang satu, bukan. Maksudnya dari awal pagi masih belum terang sampai gelap lagi dia sabar menjalankan tugasnya sebagai seorang istri. Itu yang namanya apa? Wanita yang dzatuddin. Nah, ya kalau dia memiliki maklumatil ilmiah, hafal Al-Quran, hafal hadis, masya Allah, diiringi dengan akhlak yang mulia, baru iya, atau lebih-lebih baik lagi. Tapi yang dimaksud di dalam hadis ini adalah pengamalan dari perbuatan akhlaknya yang mulia ketika dia mengharungi kehidupan. Menunjukkan bahwasannya akhlak itu adalah apa? Cerminan agama seseorang. Nah, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada siapa saja yang ia mempunyai akhlak perangai yang baik, dijanjikan oleh beliau orang yang paling dekat tempat duduknya nanti di yaumul qiyamah. Nah, dalam sebuah hadis dari Jabir radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna man ahabbakum ilayya, atau inna man ahabbukum ilayya wa aqrabuhum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum ahlaqa. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya orang yang paling aku cintai mendapatkan kecintaan Rasul. Ya, bukan ngaku-ngaku aku cinta Rasul, cinta Allah, cinta Rasul, tapi melakukan suatu perkara yang dibenci Rasul, itu cintanya palsu, dusta. Istilahnya apa? Cinta gombal. Ngerti ya cinta gombal? Bohong cintanya. Ya kalau cinta harus mengikuti Rasulullah. Fa in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kata Rasulullah. Jika kalian mengaku cinta kepada Allah, ikuti aku. Yang mengikuti Rasulullah, mengikuti perintah-perintahnya dengan kemampuan yang dia bisa lakukan, menjalankan perintah Rasulullah dan menjauhi segenap seluruh yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cinta Rasul, tapi membuat sesuatu perkara yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bohong itu nama cintanya. Sudah gitu mengatasnamakan Rasulullah, ini adalah diajarkan oleh Rasulullah. Padahal Rasulullah tidak mengajarkan. Bohong cintanya. Iya. Seorang yang cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti dijanjikan akan Rasulullah cintai. Dan bahkan orang yang paling terdekat dengan tempat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat duduknya di hari yaumul qiyamah adalah siapa? Orang yang akhlaknya baik. Iya. Akhlak yang baik menjaga hubungannya dengan Allah, menjaga perintah-perintahnya, menjaga, menghindari, menjauhi, meninggalkan larangan-larangannya. Naam. Itu bukti akhlaknya baik. Akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjunjung tinggi sunnahnya, berusaha mengamalkan sunnahnya, menyebarkan sunnahnya, mempelajari sunnahnya, kemudian mengajarkan kepada orang, mencontohkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membela sunnahnya ketika sunnahnya dihina atau direndahkan. Yeah. Membenci sesuatu perkara yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperingatkan umat darinya, dari bid'ah dan pelaku bid'ah. Itu namanya cinta Rasulullah, yang mereka akan mendapatkan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan paling dekat tempat duduknya di yaumul qiyamah dengan Rasulullah, orang-orang yang berakhlak mulia yang menjunjung tinggi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula orang yang berakhlak mulia yang kepada sesamanya. Nah, karena husnul khuluq, akhlak yang baik bersama atau kepada Allah yang menciptakan adalah dengan apa? Dengan membenarkan berita-berita yang dijelaskan di dalam Al-Quran, dan membenarkan berita-berita yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menerimanya, ridha padanya, pasrah, ya, melaksanakan hukum-hukumnya, ikhlas dan mutabaah. Tidak ragu untuk mempraktekannya, tidak ragu untuk menerimanya, tidak ada pertentangan dengan akalnya, tidak menentang dengan perasaan-perasaannya. Itu bentuk akhlak yang baik seseorang. Sedangkan husnul khuluq bersama makhluk lain, dengan manusia yang lain, dengan orang lain, yaitu sempurna dengan muamalah, pergaulan, hubungan dengan mereka dengan kejujuran, lemah lembut, mencegah dari mengganggu, iya, bertemu dengan wajah yang berseri-seri, mencintai karena Allah. Iya. Karena kata para ulama, mahabbatu fillah min afdhalil qurubat. Cinta ketika berada di jalan Allah karena Allah itu termasuk amalan yang mendekatkan diri yang paling utama. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wajabat, atau menceritakan hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wa mutabadhilina fiyya wa mutajalisina fiyya wa mutajawirina fiyya. Wajabat mahabbati, keharusan mendapatkan kecintaannya, kecintaanku, kata Allah, bagi orang yang dia saling mencintai, kasih sayang, iya, ketika berada di jalan Allah, di jalanku, kata Allah, saling berkorban ketika mereka berada di jalan Allah, saling duduk bercengkrama, menjalin silaturahmi ketika dia berada di jalan Allah. Fillah wa billah, na'am walillah. Ketika berada di jalan Allah, tujuannya karena Allah, ketika semuanya sama-sama melakukannya karena Allah. Dan saling berkunjung ziarah, itu karena Allah, ketika berada di jalan Allah. Itu akhlak yang baik. Cerminan dari seseorang agamanya. Enggak mungkin orang akhlaknya baik, dia bermuamalah dengan orang lain dusta, enggak mungkin. Itu berarti jelek agamanya. Berani dusta, membohongi, menuduh saudaranya dengan kedustaan-kedustaan. Iya. Menggibahi bahkan, kasar, iya, mulutnya kotor, caci maki sini, caci maki sana, bahkan membuat makar-makar, naam, bahkan menjatuhkan kehormatan saudaranya yang lain, nggak mungkin akhlaknya atau agama dikatakan baik orang seperti itu. Demikian pula seorang istri enggak mungkin dikatakan sebagai istri yang solehah kalau dia sering membangkang ketika diperintah oleh suaminya pada perkara-perkara yang ma'ruf. Iya. Berarti jelek agamanya. Tidak mempraktekkan, mengamalkan agamanya. Oh, dia ngaji kok rajin. Tapi tidak tercermin dari amalan sehari-harinya. Buruk perangainya. Buruk muamalahnya. Menipu, mengadakan makar, mengambil harta saudaranya, berani dia. Nah, mengadu domba, Apa ini dikatakan dia punya agama yang baik? Tidak, justru bertentangan dengan apa? Kemuliaan agama ini yang menjunjung tinggi akhlak yang mulia. Kemudian di dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan orang yang saling mencintai karena Allah. Yang ini merupakan tadi cerminan akhlak yang baik kepada orang lain. Dan adab yang paling tertinggi di dalam pergaulan dan persaudaraan adalah adanya mahabbah karena Allah, cinta karena Allah. Menjalin persaudaraan, mengikat tali erat persahabatan dan pertemanan yang paling tertinggi adalah didasari dengan kecintaan dan kasih sayang karena Allah dan benci karena Allah. Yang akan mendapatkan keutamaan, dia akan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan di yaumul qiyamah nanti. Sebagaimana dijelaskan di dalam sebuah hadis, yaitu minasabah alladina yudhilhumullah fi dhullihi yauma la dhilla illa dhilluh. Disebutkan warajulani tahaba filla istama'a alaih wa tafaraqa alaih, rawahu Bukhari. Termasuk 7 golongan orang yang Allah naungi mereka di dalam naungannya pada hari kiamat nanti, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dijelaskan oleh para ulama, yaitu dinaungi dari sangat teriknya matahari ketika itu, karena alam ketika itu tidak seperti di alam dunia sekarang. Sangat dekat matahari itu dan sangat panas. Sekarang aja kita musim panas kemarau begini luar biasa ya. Yang kerja di kebayang bagaimana panasnya di terik, tengah terik matahari. Ya tidak pernah turun hujan. Itu panasnya luar biasa. Dan di akhirat berlipat-lipat. Maka pada hari itu ada 7 golongan orang yang mendapatkan naungan Allah. Yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan salah satunya adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah, di jalan Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dalam sekup manhaj yang dikenal dengan apa? Wala wal bara'ah. Dalam sekup pergaulan dan akhlak, yaitu menjalin persaudaraan, pergaulan dengan didasari kecintaannya karena Allah, bukan karena kepentingan-kepentingan dunia atau tendensius keinginan-keinginan mendapatkan kepentingan-kepentingan dunianya, baik harta, wanita, dan jabatan. Bukan itu. Tapi dia menjalin ketika berjumpa, tidak saling kenal, Tapi karena didasari keimanan yang sama, akidah yang sama, manhaj yang sama, menjalin ukhuwah persaudaraan di atas iman yang didasari dengan apa? Cinta karena Allah. Dan benci kepada perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala benci. Ketika dia melakukan satu pelanggaran yang itu dibenci oleh Allah, dia benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita senang kepada orang yang taat karena ketaatannya kepada Allah. Kita benci kepada seseorang ketika dia tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita senang kepada saudara kita karena dia mempunyai akhlak yang mulia, yang menjaga kehormatan saudaranya, tidak menggibahi saudaranya. Dan kita benci karena dia apa? Dia mengumbar dengan mulut kotornya, mengumbar, mengganggu domba, menggibahi, menjatuhkan kehormatan saudaranya. Karena dia melakukan perkara yang buruk dan itu dibenci oleh Allah dan Rasulnya, kita pun benci. Ini benci karena Allah. Nah, demikian pula kita harus perhatikan para syabab ketika memilih calon istri, jangan karena cintanya, karena cantiknya, karena hartanya, tapi karena Allah. Karena nikah itu ibadah, bentuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, dan dalam rangka menjaga iffah, kehormatan dirinya, menjaga dari syahwat yang haram, maka cintailah karena Allah, bukan karena yang lainnya. Karena kecintaan yang didasari dengan duniawi, suatu saat dia akan pergi dan akan menghinakan diri kita. Tapi ketika dibangun di atas kecintaan karena Allah, maka dia akan langgeng bahkan sampai hari kiamat ketika dia berkumpul bersama di jannah nanti. Bahkan dikatakan oleh Abu Ja'far Thahawi di dalam akidah Thahawiyahnya, akidah tuna nuhibbu ahlal adl wal amana wa nubghidu ahlal jur wal khiyana. Wa man la na'rifu la nuhibbuhu wa la nabghuduhu wa narju li kullin khairan. Keyakinan kami, akidah kami, kata beliau, kita mencintai orang-orang yang adil dan amanah. Dan kita membenci ahlul jur, orang-orang yang berbuat jahat, yang jelek dan khianat. Dan barang siapa orang yang kita tidak kenal, iya, tidak diketahui apakah dia amanah atau tidak, kita tidak mencintainya, kita tidak membencinya, dan kita mengharapkan ya masing-masing kebaikannya. Ini apa? Akhlak yang baik. Cinta kepada orang-orang yang memang adil, udul. Bukan ketika dia banyak harta, oh masya Allah, ya diperhatikan. Bapak, antum mau apa? Nanti anak bantu. Telepon aja kalau butuh bantuan. Ternyata ujung-ujungnya ada sesuatu yang dikejar. Ketika harta itu hilang, dia tinggal. Tolong anak. Aduh, afwan, anak nggak bisa bantu. Wah, berarti cintanya karena apa? Karena dunia. Nah, iya, termasuk keyakinan. Mencintai ulama, mencintai orang-orang yang berdakwah di atas al-haq, mencintai orang yang amanah, yang baik agamanya, menjaga kehormatannya, termasuk keyakinan yang menunjukkan akhlaknya baik. Imam Thahawiyah memasukkan sebagai akidah tuna, perkara akidah, keyakinan. Nah, karena seseorang yang benci kepada ahlul udul, orang yang terpercaya, orang yang di atas al-haq, orang yang menyuruhkan kebenaran, orang yang menyebarkan ilmu, ya, sunnah ini adalah dari kalangan orang-orang yang benci kepada Islam. Baik dari kalangan orang kafir al-munafik, itu sangat benci. Bahkan termasuk ciri-ciri alama ahlul bid'ah dijelaskan oleh para ulama adalah apa? Bughdul ulama atau bughdul ahlul khair. Benci kepada para ulama, benci kepada da'i-da'i yang menyuruhkan sunnah. Ya, susumbar dengan mulutnya, susumbar dengan tulisan-tulisannya, menjatuhkan kehormatan ulama, menjatuhkan kehormatan para da'i-da'i yang berada di atas sunnah. Ya, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Mengirim mata-mata di setiap daerah, mengumpulkan kesalahan-kesalahan, ustaz pulan dikumpulkan itu, nanti setelah saat meledak dar, nih kesalahan-kesalahannya. Begitu. Itu bukan akhlak yang bagus. Itu bukan ciri-ciri dahli orang yang soleh. Bahkan itu adalah ciri atau tanda-tanda dari orang yang menyimpang. Termasuk ahlu bid'ah, para ulama memasukkan ya, di antara ciri kebencian terhadap ahlul haq, para ulama ya, termasuk tanda-tanda dari sahibul hawa, pengekor, pengikut orang-orang yang menurutkan hawa nafsunya. Kemudian beliau menjelaskan sesungguhnya inna husnal khuluq matlub hatta ma'a man hum ala ghairi dinina liyarifu anna dhalika simmatu yatamayyaz bihal muslimun fayakunu sababan fi dukulihimul islam kama huwa al-hal ma'arra'il awwal lil muslimin fi kurunil mufaddila wasamunnaha da'watul samitah. Sesungguhnya akhlak yang baik pun dituntut ketika bermuamalah kepada orang-orang selain dari agama kita, untuk mengetahui ciri yang bisa membedakan antara kaum muslimin dengan yang lainnya. Bahkan dengan sebab itu akan menyebabkan mereka masuk Islam sebagaimana keadaan dulu ketika awal-awal dari munculnya Islam di masa pertama kali. Ya, bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW sehingga semua tertarik. Demikian pula ketika kita ada di lingkungan masyarakat kita. Karena yang dipertaruhkan apa ketika kita berbuat buruk perangainya? Apa yang dipertaruhkan? Din ini, agama ini. Jeleknya kita akan bisa mencorang-moreng dakwah ini. Buruknya perangai kita akan bisa merusak dan membuat lari orang dari dakwah ini. Rusak agama ini akibat dia. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berada di sisi anak kecil dari orang Yahudi yang melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa marda fa atahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduh. Maka anak itu jatuh sakit. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menjenguknya. Faqa ada inda ra'sihi. Rasulullah mendudukkan anak itu ya dengan kepalanya. Ya dipangku, diangkat kepalanya oleh Rasulullah. Kemudian faqala lahu aslim. Kata Rasulullah, masuklah Islam. Panadhara Yahudi ila abih. Wa huwa indahu faqala lahu ati Abul Qasim. Maka anak Yahudi ini memandangi bapaknya. Ketika berada di sisinya. Maka orang tuanya, ayahnya dari anak ini mengatakan, taatilah Abul Qasim, artinya taatilah Rasulullah. Fa aslama, maka anak kecil itu pun masuk Islam. Fa kharaja Nabi SAW wa huwa yaqul, kemudian Rasulullah keluar dari rumah Yahudi itu dalam keadaan mengatakan, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar, segala puji bagi Allah yang menyelamatkan dia dari api neraka. Ya. Jangan kasar, wah nih Cina nih ditimpahi batu, masyaallah. Jadi jelek kaum muslimin. Dibakar toko-tokonya. Nah, atau dicemooh, itu bukan ajaran Islam. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Kita benci kepada mereka, kenapa mereka iya, berakidah syirik. Bisa jadi mereka enggak ngerti. Bisa jadi mereka hanya ikut-ikutan. Nah, dan tunjukkanlah akhlak Islam seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Maka dengan demikian, iya, Islam akan harum karena terlihat dengan akhlak yang mulia. Maka akan berbondong-bondong orang masuk Islam. Ini kepada orang yang apa? Orang yang bukan agama kita seperti itu. Bahkan di dalam dakwah saja, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Musa dan Harun. Untuk apa? Mengucapkan lemah lembut. Kepada siapa? Kepada seorang yang ngaku sebagai Rob. Bayangkan. Kufur akbar. Tapi apa? Apakah Allah memerintahkan untuk perangi? Apakah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk menjauhinya, kemudian menghardiknya, mencaci makinya? Tidak. Datangi, ya, ajak dengan cara lemah lembut. Lah ini kok sesama muslim, ya, saudaranya sendiri yang satu tubuh, dicaci, dimaki, dijatuhkan kehormatannya, apa seperti ini? Tidak lain, biasanya seorang melakukan, menjatuhkan kehormatan orang lain karena ada kepentingan. Itu pasti. Ada udang di balik batu. Iya. Ini santri kira-kira ngerti nggak ada udang di balik batu? Jangan-jangan, ya, maksudnya ada udang di balik batu. Seorang ketika ya, melakukan sesuatu, dia menjelekkan si pulan, diceritakan si pulan begini-begini di hadapan orang banyak. Ada kepentingan karena dia ingin diangkat, dijatuhkan saudaranya karena saudaranya lebih diperhatikan oleh yang lainnya. Bisa jadi itu karena ingin ketenaran, karena ingin kemasyhuran. Itu udang di balik batu. Ya, ngerti ya santri ya. Nanti jangan-jangan udang di balik batu apa? Oh, udangnya main tak umpet ya, bukan. Iya. Maksudnya ada keinginan di dalam hati yang tersembunyi dari urusan-urusan dunia ketika dia melakukan apa? Menjatuhkan kehormatan orang lain atau na'am menggibahi atau namimah dan yang lainnya. Kemudian kata beliau, dinuna dinul adl wal amanah. Wa dinul akhlaq fadilah. Wal muamalah hasanah ma'a muslim wa ghairil muslim. Agama kita adalah agama yang adil, agama yang amanah, agama akhlak yang mulia. Bermuamalah dengan kebaikan kepada sesama muslim dan juga kepada selain muslim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan hal ini. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fil ladzina fid din lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Surat Mumtahanah ayat ke-8. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian dari orang-orang kafir di sini atau musyrikin yang tidak memerangi kalian karena agama dan tidak mengeluarkan kalian atau mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Hendaknya kalian berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Kata Asy-Syeikh Abdurrahman bin Sa'di rahimahullah, Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, maksudnya ayat ini adalah la yanhaakum 'anil barri was-silah wal mukafa'ah bil ma'ruf wal qisti lil musyrikin min aqaribikum wa ghairihim haitsu kanu bihalil lam yantas lan yantasabul lil qitalikum fid din wal ikhrajikum min diyarikum. Kata beliau artinya Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, menjalin hubungan kekeluargaan dan memberikan kebaikan-kebaikan dan berlaku adil kepada orang-orang musyrikin dari kerabat-kerabat kalian atau bukan dari kerabat kalian karena keadaan mereka tidak ikut memerangi kalian di dalam agama dan tidak ikut mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Falaisa alaikum junah antasiluhum fa inna silatahum fi hadhihi alhala la mahdur fiha wa la mafsadah. Maka tidak mengapa kalian melakukan hal ini, kalian menyambung hubungan kekeluargaan karena menyambung keluarga dengan mereka ini dalam keadaan seperti ini tidak dilarang dan juga tidak merusak. Nah, sedangkan kebalikannya, seseorang yang dia melakukan melampaui batas kepada diri mereka, harta mereka, dan juga kehormatan mereka, itu adalah sebuah kejahatan. Apalagi kepada saudaranya yang muslim. Menunjukkan apa? Cerminan agamanya jelek. Seseorang yang dia melakukan perbuatan melampaui batas pada diri kaum muslimin, hartanya, kehormatannya, dikatakan apa? Kejahatan dan su'ul khuluq wa maksiatillillah. Iya. Jahat. Ya, kejahatan, akhlaknya jelek, bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haram ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza falyubaligh syahid al-ghaib," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian haram, terhormat seperti terhormatnya hari kalian ini, di bulan kalian ini, di negeri kalian ini. Maka sampaikanlah yang hadir kepada orang yang tidak hadir. Menunjukkan apa? Islam menjaga agar tidak tertumpahnya darah kaum muslimin, agar tidak saling merampas harta-harta antara kaum muslimin, dan menjaga kehormatan-kehormatan umat Islam atau di antara kaum muslimin. Hal hurmah yang sangat tinggi, terhormat, dijaga di dalam agama ini. Lah sekarang kok dia enggak, ngakunya ahlus sunnah lagi, tapi kok berani ya? Menjatuhkan kehormatan saudaranya, menggelari dengan gelar-gelar buruk, melakopi dengan lakop-lakop yang padahal tidak ada pada saudaranya itu. Bukankah ini sebuah kejahatan? Jahat, buruk perangainya, menunjukkan buruk agamanya. Kalau dia seorang da'i, enggak pantas dia jadi da'i. Kalau dia seorang pengajar, tidak pantas dia jadi seorang pengajar. Inna minal ahlakil fadila alati umirna biha badal nuslil muslimin wal musarahatihim fi fil hadis wa hubbil khair lahum wal qada hawaijahum ma amkan wa idkhalu surur alaihim wa safa'ah lahum indal muqaddarah wal afa was sulh indal isa'ah minhum. Sesungguhnya akhlak yang utama memerintahkan kita untuk berkorban kepada kaum muslimin dengan menasehati mereka, bertutur kata yang sopan, yang baik di dalam ucapan, cinta kebaikan kepada mereka, menunaikan keperluan kebutuhan mereka, membantunya ketika dia kurang, dan juga memasukkan kebahagiaan kepada mereka, memberikan syafaat ketika dia memiliki kedudukan, memberikan maaf dan juga memberikan apa, islah, ya, memperbaiki hubungan ketika dia berbuat salah atau jelek. Kalau saudaranya salah, ya jangan habis ditebar kesalahannya. Yang harus adalah apa? Satrul aurah. Tutup aibnya. Kalau dia mau menasehati, nasehati dengan cara yang baik, dengan lemah lembut. Tutup aib-aibnya, jangan diumbar. Itu tuntunan akhlak yang baik. Memasukkan kebahagiaan kepada mereka, memberikan kabar gembira, membangkitkan motivasi ketika mereka lagi lemes, futur, enggak semangat melakukan ketaatan kepada Allah, malas di dalam belajar misalnya, kita datang menasihatinya, kemudian memberikan kabar gembira, memasukkan kebahagiaan kepada saudaranya, sedekah. Bukan justru ketika saudaranya sedih atau ketika jatah, rasain kamu, la ilaha illallah. Biarin aja misalnya, Allah musta'an. Kok gitu saudara? Bahkan na'udzubillah min dzalik, sudah dia lagi kekurangan, misalnya jatuh kesalahan, dia enggak tahu itu sebuah kesalahan, disebar, habis dia. Ini mengerikan. Membuat sedih saudaranya itu menunjukkan perilaku buruk perangai yang ada padanya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada orang yang memaafkan saudaranya yang dia ketika jatuh kepada kesalahan kemudian dia minta maaf. Allah berikan pahala yang sangat besar. Wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang dia memaafkan saudaranya dan mengadakan perbaikan hubungan dengannya, Allah berikan pahala oleh Allah, maka pahalanya atas Allah Subhanahu wa taala. Memaafkan tapi diiringi dengan adanya islah, memperbaiki hubungan. Misal si A, si B cekcok gara-gara masalah beda pendapat atau yang lainnya, berkelahi. Kemudian didamaikan, ayo saling maaf. Maaf dan juga diperbaiki hubungannya. Itu maksudnya. Karena memaafkan harus diiringi dengan apa? Perbaikan hubungan tersebut. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-islah wajib wal afu mandub. Fa idza fil afwi fawatil islah, fa ma'na hadza annana qaddamna al mandub 'ala al wajib. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, memperbaiki itu wajib. Sedangkan memaafkan itu sunnah. Maka apabila di dalam memaafkan akan hilangnya kebaikan, tidak ada perbaikan, dimaafkan, ya boleh maaf. Tapi dia enggak ada perbaikan. Alak yang ini satu enggak berubah, tetap menzalimi yang satu, ini juga sama, sering menghina ini. Maka tidak bisa dikatakan atau diterima maafnya. Maka maknanya kita dahulukan. Fa ma'na hadza annana qaddamna al-mandub 'ala al-wajib. Kalau memaafkan saja tanpa adanya islah, maka mendahului yang sunnah dari yang wajib. Harusnya yang wajib dulu baru yang mandub. Makanya al-afu atau pertama memaafkan, kemudian yang wajib dia harus islah. Inilah akhlak-akhlak yang mencerminkan agama seseorang. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan apa? Kepada Mu'ad bin Jabal, "Ya Mu'ad, hasin khuluqaka." Perbagus akhlakmu. Perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan hal ini adalah sebuah kebagusan. Bahkan Rasulullah mengajarkan kita doa. Iya. Allahumma ahsanta. Iya. Khalaqi atau khalqi, ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, karena Engkau telah memperbagus ciptaan-Mu. Iya. Atau jasadku, badanku, maka perbaguslah akhlakku. Naam. Bahkan Ibnu Mubarak ketika ditanya, ma khairul ma'ut ya rajul, perkara apa yang paling terbaik yang diberikan kepada seseorang? Faqala, kata beliau, gharizatul aql. Sesuatu perkara yang terbaik diberikan oleh seseorang adalah gharizatul aql, akal yang cerdas, yang sesuai dengan syariat. Fa'ilam yakun, kalau enggak punya, qala adabun hasan. Kalau dia tidak punya itu, adab yang baik. Ini syahidnya. Adab yang baik termasuk apa? Akhlak yang baik adalah pemberian yang paling bagus atau terbaik bagi seseorang. Kila fa'ilam yakun, kalau dia enggak punya akhlak adab yang baik, asumtu tawil, diam pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat, diam. Kila fa'ilam yakun, kalau dia enggak punya juga, qala mautun ajil, kalau gitu mati saja. Ya. Artinya kalau orang sudah enggak punya akal yang cerdas, akal yang sehat, kemudian adab yang baik juga enggak punya, kemudian diam dari perkara yang satu yang tidak bermanfaat juga enggak bisa, enggak ada padanya, mati saja. Ya. Kenapa? Karena enggak ada harapan baik pada orang seperti itu. Nah, menunjukkan apa? Buruknya keadaan. Syahid-syahidnya di sini bahwasanya adab yang baik, ahlak yang baik adalah pemberian yang terbaik. Bahkan dikatakan ya, Al-Imam Makhlad bin Husain berkata kepada Ibnu Mubarak, nahnu ila kathirin minal adab ahwaj minna illa kabiril minal hadis. Kami lebih butuh, lebih banyak membutuhkan adab yang baik dibanding kebutuhan kami kepada hadis. Nah, dan bahkan Rasulullah SAW ya berdoa dari mungkarat akhlak, ya, untuk berlindung dari akhlak yang mungkar. Nah, mungkin ini saja yang bisa ana sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi antum semua, dan semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus memperbaiki akhlak kita, perangai kita, nah, dan menghindari dari kerusakan akhlak. Karena sangat bahayanya seorang yang mempunyai akhlak buruk akan berpengaruh kepada dirinya dan agamanya, dan akan pengaruh kepada hubungannya dengan saudaranya dan dengan masyarakatnya. Nah, dan kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk berakhlak yang baik, karena akhlak baik itulah yang akan menyelamatkan dia dari kesesatan, dari penyimpangan, dan juga dari keburukan-keburukan akibat dia berakhlak buruk. Demikian kurang lebih yang ana bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi antum semuanya, dan terkhusus ini juga bermanfaat bagi ana. Jika ada kata yang salah dan keliru, mohon ditegur, karena kita sama-sama manusia, kadang khilaf. Dan kalau ada kebenaran semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan di hari ini di dalam rangka talabatul ilmi dinilai oleh Allah sebagai ibadah dan dicatat sebagai pahala yang banyak sebagai bekal kita di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.